Sekarang membahas bagaimana kalau kita berhadas besar maupun kecil. Kan kita kan harus bersuci ya kan? Orang yang hadas kan harus bersuci. Ketika dia mau sholat dia kan harus bersuci. Cuman pas dia mau bersuci tidak ada air. Bagaimana caranya? Nah, bertayamum. Nah, sekarang kita membahas tentang tayamum. Tayamum itu adalah kalau itu ada air, banyak air. Coba sebab-sebab tayamum. Maksudnya sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu untuk bertayamum. Sebab-sebab membolehkan seseorang untuk tayamum. Satu. Tidak ada air. Satu, tidak ada air. Yang kedua, sakit. Ketiga, ada air tapi dibutuhkan. Karena kehausan. Untuk makhluk yang di apa ya? Untuk makhluk yang di apa ya? Di apa sih terjemahannya? Hayawan muhtaram. Makhluk yang dimuliakan. Nah pokoknya lah. Satu, tidak ada air. Tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi dia sakit. Yang ketiga, ada air tapi dibutuhkan untuk minum orang yang kehausan. Tapi syaratnya makhluk yang dimuliakan. Siapa makhluk yang tidak dimuliakan? Biarkan dia mati kehausan, siapa? Nah, kan tadi kan misalnya ada air, tapi dibutuhkan untuk diminum. Diminum oleh makhluk yang dimuliakan kan, yang dijaga. Nah, siapa makhluk-makhluk yang biarkan mati kehausan? Nah, catat, makhluk yang dibolehkan mati kehausan tadi itu. Misalnya ada airnya kan sedikit. Cukup untuk berwudu atau untuk minum. Kalau dipakai untuk berwudu, otomatis dia bisa diminum. Kalau dipakai untuk minum, berarti dia harus tayamum kan? Nah, ada airnya tapi dibutuhkan haus untuk diminum aja. Nah, siapa yang boleh minumnya? Harus makhluk yang dimuliakan. Nah, siapa yang makhluk yang tidak dimuliakan? Nah, atau makhluk yang tidak dimuliakan itu ada 6. Satu, orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu nyawanya tidak dimuliakan. Makanya hukum orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh. Kitab diminta bertaubat, kalau tidak bertaubat, habis itu dipancung kepalanya. Karena murtad di dalam agama. Meninggalkan sholat itu murtad dalam agama. Yang kedua, orang yang sudah menikah sah, kemudian berzina. Nah, itu namanya azamil muhsan, orang yang sudah pernah menikah sah, kemudian dia berzina. Itu nyawanya tidak dimuliakan, biarkan dia mati kausan. Yang ketiga, orang yang murtad. Ketiga, orang yang murtad. Apa arti murtad? Orang yang keluar dari agama Islam dan dia sudah baligh, kemudian tidak terpaksa. Jadi orang dianggap murtad itu dia keluar dari Islam dan dia sudah baligh, bukan masih kecil, dan tidak terpaksa. Sudah? Keempat, orang kafir harbi. Kafir harbi. Kafir harbi artinya orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kafir harbi itu orang yang memerangi kaum muslimin. Itu namanya kafir harbi. Adapun kafir yang tinggal di Indonesia, namanya kafir zimmi. Atau ada namanya kafir mu'ahad. Yang ketiga namanya kafir musta'man. Kafir zimmi itu orang yang tinggal di negeri kafir kemudian dibayar pajak. Kafir zimmi. Kafir musta'man, orang yang datang dari negeri kafir, datang ke Indonesia, kemudian dia bayar visa, uang masuk. Nah, tapi dia tidak tinggal di Indonesia. Dia dari jadi turis di Indonesia, kemudian dia bayar visa. Itu musta'man. Yang ketiga namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad memang ada perperangan dengan orang kafir, cuman agak gencatan senjata. Ada perjanjian damai, itu namanya mu'ahad. Nah, itu yang boleh kita biarkan dia mati kehausan, itu kafir harbi yang berperang. Harbi. Nah, inilah kafir yang boleh dibunuh. Kafir yang boleh dibunuh siapa? Jawabnya kafir harbi. Adapun kafir yang tiga jenis kafir tadi, mu'ahad, mu'ahad, zimmi, sami musta'man, itu tidak boleh dibunuh. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, tidak mencium bau surga. Nah. Kemudian yang kelima. Yang kelima, adalah anjing gila. Ya, anjing-anjing lah pokoknya. Anjing gila lah, anjing apek, anjing rabies, anjing hitam. Pokoknya anjing lah. Masuk. Kemudian yang terakhir, babi. Nah, misalnya dia pergi safar, kemudian dibawanya satu babi. Pas dia mau berwudu, airnya cuma tinggal sedikit, babinya dah kehausan. Kalau tidak diberi minum, babinya mati. Nah, dipakai berwudu atau diberi minum ke babi? Pakai berwudu, karena nyawe babi dan dijaga dan dihormati. Kan contoh. Ah, contoh lagi, dia bepergian jauh, kemudian dibawa narapidana. Dia membawa narapidana yang tidak sholat. Di tengah perjalanan, pas mau sholat, airnya tinggal sedikit, dipakai buat berwudu, ada narapidana yang tidak sholat itu kehausan. Dipakai wudu atau dibiarkan mati narapidananya? Biarkan mati. Yo, kan syaratnya tadi tuh. Syaratnya boleh tayamum tiga. Satu, tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi dia sah. Yang ketiga, ada air tapi dibutuhkan. Nah. Dibutuhkan untuk nyawa-nyawa yang dihormati. Jadi berarti nyawa yang dihormati adalah nyawa seluruh manusia, kecuali manusia yang dikecualikan tadi itu, orang yang meninggalkan sholat, kemudian orang yang sudah menikah sah, kemudian berzina, Yang ketiga adalah orang yang murtad di dalam agama. Nah. Jelas? Jadi kalau kita lagi bepergian, kemudian tidak ada air, nah boleh kita berwudu. Cuma syaratnya harus dicari dulu airnya. Jangan langsung tiba-tiba dia bertayamum. Misalnya di warung ada jual aqua. Hah? Duitnya ada. Dia bertayamum atau beli aqua? Beli aqua lah. Selama air masih ada, baik dengan cara mencari atau dengan cara minta ke kawannya. Kawannya punya air kan minta loh. Nah. Atau dia bisa beli di toko. Atau dia bisa singgah di sungai. Dimanapun ada air, selama ada air, tidak boleh bertayamum. Belum lah. Sudah? Paham tidak? Nah, kalian tidak ada air, dia boleh bertayamum. Syaratnya harus dicari dulu, betul-betul tidak air, ada air. Betul-betul tidak ada air. Tidak ada air. Harus dipastikan dulu, sudah tidak ada air. Yang kedua, air ada, beli pun bisa, sungai pun ada, tapi saat itu dia sakit. Nah, dia sakit, kalau dipakai air bisa mati, atau sakitnya makin tambah parah, atau sakitnya dan tambah parah tapi makin lama sembuhnya. Enggak, kalau dia pakai wudu, sakitnya itu makin tambah parah. Ya. Ada luka-luka tertentu dan mesti kena air misalnya kan. Ya, boleh kena air, tapi dia tadi ketegarak kan waktu itu orang lain yang wudu. Bisa ya, diwakilkan berapa diminta bantuan ke orang lain untuk ngambilkan wudunya. Nah. Tetap berwudu dia. Jadi syaratnya yang kedua, dia boleh tayamum, ada air tapi dia sakit. Apalagi saya naik. Dia sakit aja dia tetap harus betul-betul sakit. Ya kalau mazhab Syafi'i kan bersentuhan laki-laki dengan perempuan kan batal. Kan membatalkan wudu kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Batal kalau mazhab Syafi'i. Ah betul, ini bagus ya. Nah, betul mazhabnya yang lain, ulama yang lain dan batal wudunya kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Hah? Ui. Yang ketiga tadi bolehnya bertayamum, ada air tapi dibutuhkan untuk diminum. Bisa mati kehausan orang yang tidak minum. Nah itu boleh kita bertayamum, kemudian ayatnya diberikan untuk orang yang minum. Kecuali orang yang kehausan tadi yang kita sebutkan, yang ada 6 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tuh. Orang meninggalkan sholat, ada yang berzina, yang sudah pernah menikah, murtad, kafir harbi, anjing gila, sampai babi. Nah, babi. Nah, sudah? Sudah? Tidak sembarangan tayamum ya. Betul-betul saya naik baru boleh bertayamum. Kalau dia tetap bertayamum dan air ada, dia bertayamum dengan sengaja, tapi wudhunya tidak sah. Dan sholatnya pun batal. Ini sembarangan. Harus betul-betul orang ono airnya. Cari dulu bisa beli di warung. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara bertayamum. Okay. bulan itu masalah kita mau nak wudu kamu. Cara-cara bertayamum, satu adalah syarat-syarat tayamum. Kemarin kita bahas syarat-syarat wudu. Perhatikan syarat itu sebelum ibadah atau di luar ibadah. Kalau rukun di dalam ibadah. Satu syaratnya bertayamum itu dengan tanah. Dengan tanah. Atau dengan tanah yang ada debu-debunya lah. Tanah yang ada debu-debunya. Syarat yang kedua, tanahnya itu suci. Syarat yang kedua, tanahnya suci. Yang ketiga, dia mengambil tanah tujuannya tadi untuk tayamum. Mengambil tanah tujuannya untuk tayamum. Jadi ngambil tanah bukan untuk main beli, bukan untuk buat apa robot misalnya kan. Nah, tujuannya untuk bertayamum mengambil tanah. Kemudian yang berapa? Yang keempat, hilangkan najis. Kalau ada di badannya najis, hilangkan dulu. Kalau ada di air putih batu lah. Kayak api gitu, pokoknya yang bisa menghilangkan najis. Najis kan pokoknya syaratnya najis ya. Hilang warnanya, hilang rasanya, atau hilang baunya udah cukup. Adik pun masih bersisa sedikit, najis sudah masalah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, menghadap kiblat. Ini tidak wajib nih menghadap kiblat. Kemudian yang berapa? Yang keenam, sudah masuk waktu sholat. Yang keenam, sudah masuk waktu sholat. Kalau sebelum masuk waktu sholat, dan boleh dia mulai tayamum. Kapan dia mulai tayamum? Setelah masuk waktu sholat, baru dia bertayamum. Sudah azan kan? Baru dia bertayamum. Yang terakhir, tayamum satu kali untuk satu sholat fardu. Tayamumnya satu kali untuk satu sholat fardu. Misalnya dia sholat maghrib, tayamum. Untuk sholat isyah, tayamum lagi. Kalau sholat sunat, bebas. Kalau sholat sunat, sekali tayamum untuk berapa sholat sunat, tidak masalah, selama dan batal. Kedelapan, tanahnya bukan tanah yang bekas dipakai untuk bersuci. Maksudnya bekas orang ambil isi kan? Nah, kita yang ambil isi lagi, ambilnya di samping. Bukan tempat orang gitu loh. Bukan bekas orang. Bukan bekas dipakai. Itu namanya musta'mal, tanahnya tidak musta'mal. Bekas dipakai. Yang kesembilan, tanahnya itu tidak bercampur dengan tepung dan yang semisalnya. Ya kan tadi dibilang harus suci, tidak boleh ada najisnya. Kemudian yang kesembilan, tanahnya tidak boleh bercampur dengan tepung atau yang semisal dengan tepung. Sampai 10. tanahnya bukan bekas dipakai. Banyak sekali syarat. Dah yang ke-10. Yang ke-10. Mengusap wajah sekali tepuk. Disokkan ke wajah. Sekali lagi diambil, disokkan ke tangan. Berarti mengusapkannya 2 kali. Untuk wajah sekali, untuk tangan sekali. Nanti akan kita sebutkan caranya bagaimana. Yang ke-10, 2 kali tepuk. 2 kali tepuk. Ini tepuk 2 kali. Sekali untuk wajah, sekali untuk tangan. Nah, udah 10. Jadi syarat tayamum ada 2 kali tepuk. 10. Yang ke-9 tadi itu enggak bercampur tepung dan yang sejenisnya. Ini nanya, ini kita lihat.